Bismillahirrahmanirrahim. Nah, telah kita lewati hadis Maimunah dalam bab al-janabah. Nah, hadis Maimunah bintul Harith adalah cara, salah satu cara di antara cara-cara mandi junub. Nanti akan disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah perbedaan antara hadis Aisyah dan hadis Maimunah dalam tata cara mandi junub. Beliau akan mentambihnya. Nam, kita baca syarhul ijmali. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, atau sebelumnya, ada pertanyaan. Siapa dari istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling terakhir dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faisal, Maimunah bintul Harith. Nah, Maimunah bintul Harith, istri Nabi yang paling terakhir dinikahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maimunah bintul Harith punya dua saudara atau saudari. Siapa di antara dua saudari Maimunah tersebut? Naam, Abu Faruq. Naam, Abu Marwazi. Aba Hambali. Nah, Aba Hamnah. Lubabah Al-Kubra. Apa? Abdullah Luman. Saudari Maimunah. Yang pertama Lubabah Al-Kubra. Yang kedua siapa lagi? Aba Hamzah, Hafifuddin, Lubabah As-Sughra. Nah, saudari Maimunah yang pertama Lubabah Al-Kubra, yaitu ibunya Al-Fadl bin Al-Abbas dan ibunya Abdullah bin Abbas. Lubabah Al-Kubra punya dua anak dari Abbas, Al-Fadl dan Abdullah. Kemudian Lubabah As-Sughra. Nah, siapa anaknya Lubabah As-Sughra? Abu Abdul Hadi. Khalid Ibnul Walid. Nah, Khalid Ibnul Walid. Baik. شرح الإجمال في هذا الحديث تبين أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها كيفية أخرى min kayfiyati ghuslin nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-janabah. Di dalam hadis ini Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith menjelaskan tata cara yang lain dari tata cara mandi junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haitsu wada'at lahu fil makanil mu'addil guslihi ma'an liyaghtasil bih. Dari sisi Maimunah radhiyallahu anha meletakkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air di tempat yang telah disiapkan untuk mandi, agar Rasulullah SAW mandi dengan air tersebut. Nah, ini termasuk khidmat daripada istri Nabi SAW Maimunah. Sebagaimana telah kita sebutkan barakallahu fikum kemarin, sedikit barakallahu fikum tambih, seorang istri barakallahu fikum berkhidmat mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala dengan berkhidmat kepada suaminya barakallahu fikum. Ternyata banyak sekali dari wanita-wanita salihah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selain istri Nabi yang memang mereka terdidik dan terlatih semangat untuk berkhidmat kepada suami dalam rangka mencari keriduan Allah. Kita masih ingat bagaimana barakallahu fikum Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq, istrinya Az-Zubair. Beliau meringankan beban Az-Zubair barakallahu fikum pekerjaannya, memberi makan kudanya, nah memindahkan, memikul, membawa biji-biji kurma di atas kepalanya, yang kulun nawat, wa'allafat nam, farasa Az-Zubair. Nah, itu Asma bintu Abi Bakar. Seperti itu barakallahu fikum. Ya, bukan sebagai aib, tidak termasuk aib dan tidak tercela barakallahu fikum. Seorang istri membantu enam meringankan tugas daripada suami. Bahkan barakallahu fikum termasuk enam salah satu sebab barakallahu fikum bertambahnya mawaddah warahmah di dalam rumah tangga. Nah, seorang istri membantu meringankan beban suaminya dalam mencari nafkah. Nah, ya, membelanjai jajan anak-anaknya, bahkan sebagian kebutuhannya, kebutuhan rumah tangganya. Mulia barakallahu fikum. Kalau diniatkan dengan ikhlas, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Demikian pula barakallahu fikum selain Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq, nah, kita masih ingat Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau barakallahu fikum dalam mengadoni roti, nah, tangannya sampai berbekas. Nah, ya, tangannya berbekas. Sehingga pada suatu hari beliau Fatimah radhiyallahu anha bersama Ali datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta seorang budak untuk meringankan bebannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha sayyidatun nisa'i ahli jannah. Demikian khidmatnya kepada suami, orang-orang yang mulia. Nah, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala demikian bekerja, demikian membantu tugas barakallahu fikum. Nah, melayani suami barakallahu fikum. Membuatkan roti, membuatkan makanannya. Nah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta seorang pembantu oleh putrinya Fatimah radhiyallahu anha, beliau nam tidak memberikannya, namun menunjukkan nam terhadap perkara yang lebih bagus daripada sekedar pembantu, yaitu diajari zikir sebelum tidur 33 bertasbih, 33 kali bertahmid, 33 barakallahu fikum bertahlil. Itu lebih baik daripada apa yang diminta oleh keduanya barakallahu fikum. Nah, tentunya kita bisa mengambil faedah bagaimanapun beratnya barakallahu fikum tugas seorang ibu, seorang wanita dalam rumah tangga, nam barengi dengan zikrullah. Nam jangan lupakan berzikir kepada Allah pagi petang, nam sebelum tidur, itu semuanya akan bisa meringankan barakallahu fikum daripada tugas-tugas rumah tangga barakallahu fikum. Lebih enam besar manfaatnya daripada sekedar pembantu. Kekuatan dia, semangatnya dia, kesehatannya tentunya barakallahu fikum, kebugarannya lebih barakallahu fikum dengan qabilah zikrullah subhanahu wa ta'ala tadi, bertasbih sebelum tidur 33 kali, enam bertahmid 33 kali, kemudian bertahlil barakallahu fikum 33 kali. Nah, ini orang-orang atau istri-istri yang salihah yang berkhidmat kepada suami, mencari keridhaan Allah dengan berkhidmat kepada suami-suami mereka. Nah, Maimunah salah satu suri tauladan dalam masalah ini. Kemudian fasabba biyadihi al-yumna 'alal yusra. Rasulullah SAW menuangkan dengan tangan kanannya kepada tangan kirinya. Menuangkan air. Faghassalahuma marrataini aw thalathan. Kemudian beliau mencuci tangannya dua kali atau tiga kali. Tsumma ghassala farjahu litanzifihi. Kemudian beliau membasuh kemaluannya untuk membersihkannya. Mimma 'allaqa bihi min atharil janabah. Dari berkas-berkas enam junub yang menempel pada beliau. Tsumma darabal arda namawil haita biyadihi. Kemudian beliau menggosokkan tangannya ke tanah atau ke lantai atau ke dinding. Wadallakahu marrataini aw thalatha, dan menggosokkannya enam dua kali atau tiga kali. Tsumma tamadmada wa stansyaqqa. Kemudian wasan syaka. Nah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsyak. Wa ghassala wajhahu wa dhira'aihi. Kemudian beliau membasuh wajahnya dan kedua lengannya. Tsumma afadhal ma'a ala ra'sihi. Kemudian beliau menuangkan, meratakan air kepada kepalanya dan pada bagian kepalanya. Tsumma ghassala baqiyata jasadihi. Kemudian beliau membasuh enam bagian sisa tubuhnya barakallahu fikum. Tsumma tahawwala min makanihi. Kemudian beliau berpindah dari tempat mandinya. Fa ghassala qadamaihi. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Fi makanin tsani, pada tempat yang kedua. Haitsu lam yaghsilhuma min qablu. Karena dari sisi beliau belum mencuci kedua kakinya sebelumnya. Tsumma atathu bi khiraqatin lian shifa biha. Kemudian Maimunah mendatangkan kain, nam secari kain untuk Rasulullah SAW gunakan untuk mengeringkan badannya. Falam yakhudha, namun Rasulullah tidak mengambilnya. Wa ja'ala yaslutul ma'a an jasadi biyadi. Kemudian beliau memeras barakallahu fikum air dari tubuhnya dengan menggunakan tangannya barakallahu fikum. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Ikra ya Bailda. Al kharijal inai fayunazifuhu yudlikna yadluku yadahu يتوضأ غيره ماء في مكان آخر. لا مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Disyariatkan mandi janabah dengan tata cara seperti ini, dan karena meniru mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nam membasuh kedua telapak tangan di luar bejana, barakallahu fikum, dua kali atau tiga kali. Kemudian membasuh kemaluannya untuk membersihkannya. Nah. Kemudian menggosokkan tangannya ke tanah. Nah, apa yang ditulis itu, Pak? Nah. Ali, apa yang digambar? Nah, dengarkan. Nah, apa yang bisa dicatat, dicatat. Nah, barakallahu. Nah, belajar, nah, beradab, barakallahu fikum, sebagai talibul ilm. Nanti terbiasa memegang adab sampai besar, sampai dewasa beradab. Adab itu mahal. Adab itu pelajaran qabla kulli syai. Sebelum belajar mulazamah, belajar nam akidah, belajar barakallahu fikum dan lain-lainnya Quran. Para ulama mendahulukan belajar adab barakallahu fikum. Nah. Baik, kemudian Rasulullah menggosokkan tangannya ke tanah atau dinding dua kali atau tiga kali. Tsumma yatawaddau wudu'an kamilan, kemudian beliau berwudu dengan wudu yang sempurna kecuali bagian dua kaki beliau. Kemudian beliau meratakan air ke bagian kepalanya. Kemudian beliau membasuh sisa-sisa badannya yang belum dibasuh. Kemudian baru beliau membasuh kedua kakinya fi makanin akhara, di tempat yang lain. Beliau tanaha itahawala min makanin ila makanin akhar. Naam. Yang kedua, Abaman Zainul Abatifah. Annahu la yukarriru nam ghusla yad jasadihi, bahwasanya beliau tidak mengulang dalam membasuh badannya. Iya. Cukup barakallahu fikum. Oke. Basuhan dari kepala saja nam ada menetes di badannya. Nam lebih-lebih sambil duduk. Nam barakallahu fikum. Ya. Kemudian setelah beliau tiga kali mengguyurkan nam meratakan air pada bagian kepalanya, kemudian beliau terakhir mengguyurkan nam ke seluruh tubuhnya satu kali. Kalau sekarang mandi, berapa dalam riwayat berapa mud Rasulullah SAW mandi? 164 mud ya, sampai 56 mud. Nah, sungguh barakallahu fikum sangat-sangat sederhana. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan sangat menghemat daripada penggunaan air. Nah. Yang ketiga, enam. Abu Abdul Hadi. Fadlu. Nah, Maimunah radhiyallahu anha bi ikramiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khidmataha iyyahu. Kita lihat enam keutamaan Maimunah radhiyallahu anha dengan sebab pemuliaan beliau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan sebab khidmatnya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai biografinya, sebagai keutamaan dikenal oleh umat ini karena berbuat baik barakallahu fikum. Naam. Ya. Orang yang berbuat baik tidak ada balasan kecuali kebaikan baginya barakallahu fikum. Naam. Dikenal barakallahu fikum. Jangan khawatir barakallahu fikum, seorang yang berbuat baik mengharapkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu akan bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dunia ini nam kadang disegerakan busra ajil barakallahu fikum, kabar gembira yang disegerakan terpuji nam di dunia ini barakallahu fikum, sebagai kabar gembira yang didahulukan sebelum kabar gembira di akhirat nam. Kemudian yang keempat, nah, Abu Hamzah. Jawaz tanshif al-a'dha'i min ma'i at-taharati li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala yanfudhu al-ma'a bi yadihi wa lam yanha 'anit tanshif. Boleh mengeringkan anggota badan dari air bersuci. Air wudu, air mani boleh dikeringkan dengan handuk atau dengan selainnya. Boleh dikeringkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menghilangkan air pada badan Rasulullah SAW sendiri dengan tangannya. Diberikan kain tidak diambil, tapi Rasulullah SAW tetap menghilangkannya, memeras badannya dengan tangannya. Walam yanha ani tanshif. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang dari mengeringkan badan dari bekas-bekas bersucinya barakallahu fikum. Dan ini tentunya menunjukkan pembolehan melakukan hal yang demikian barakallahu fikum, dan tidak ada hukum makruh padanya barakallahu fikum. Tidak sebagian pendapat yang mengatakan makruh menghilangkan atau menggosok dan air wudu atau air mandi junub dengan handuk atau dengan yang lainnya. Nah, yang benar adalah jaiz Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghilangkan enam air yang tersisa pada tubuhnya dengan tangan beliau sendiri. Tambih. Naam. Tambihun, yara al-qari'u anna baina hadithi Aisyata wa hadithi Maimunata radhiyallahu anha fi kaifiyati ghuslin nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-janabati syai'an min al-furuq. Dan seorang pembaca bisa melihat antara hadis Aisyah dan hadis Maimunah radhiyallahu anhuma dalam tata cara mandi junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat sesuatu dari perbedaan-perbedaan. Wa hadza katsirun fil ibadati yaqaluhan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sering sekali dan banyak sekali dalam beribadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wujuhin mutanawiyah, dengan cara yang berbeda-beda, cara yang macam-macam. Fa yakunu fi dzalika tausiatan al ummah, sehingga dalam berbeda-beda tata cara ibadah ini adalah sebagai bentuk tausiah, keluasan bagi umat ini barakallahu fikum. Fa ala ayyi wajhin fa'aluha mimma warada adraku sunnata, maka dengan cara mana saja yang mereka umat ini lakukan dari cara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka telah mendapatkan sunnah. Nah, ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi umat akhir zaman ini. Wa tamamu sunnah ayyab aluha alal wujuhi kulliha. Dan barakallahu fikum, termasuk kesempurnaan sunnah adalah umatnya melakukan barakallahu fikum tata cara atau melakukan sunnah ini dengan berbagai cara semuanya. Kadang mandi dengan cara yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kadang mandi junub di Yunan melakukan dengan tata cara yang disebutkan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Naam. Seperti barakallahu fikum mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kadang Rasulullah SAW mengangkat tangan berbarengan dengan takbir. Kadang-kadang Rasulullah mendahulukan takbir dahulu, kemudian baru mengangkat tangan. Kemudian kadang-kadang tangan dahulu, kemudian baru bertakbir. Itu semuanya barakallahu fikum tausiah, sebagai bentuk keluasan kepada umat ini. Yang mana saja salah satu daripada macam-macam yang dia lakukan, maka sungguh dia telah mendapatkan sunnah barakallahu fikum. Demikian juga dalam bacaan 6 doaul istiftah. Betapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 barakallahu fikum membaca doa istiftah yang berbeda-beda. Dalam salat wajib seringnya beliau membaca 6 Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adza bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khotayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas, Allahumma ghsilni min khotayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Kadang-kadang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Naam. Ya, kadang itu ya. Naam. Kadang-kadang membaca ini wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Naam, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermacam-macam. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Nah, untuk kesempurnaan sunnahnya kadang-kadang seorang baca ini, kadang-kadang itu. Nah, adapun untuk menjama, menggabungkan doa istiftah ini dengan pertama, kedua, ketiga disatukan, nam nasihat para ulama tidak demikian barakallahu fikum, namun tanawu berbeda-beda dalam satu keadaan, nam itu yang sunnah barakallahu fikum, seperti tambih al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nam, ya, jadi kadang-kadang seperti itu. Tamamu sunnah, sempurnanya sunnah melakukan hal itu dengan cara semuanya, dan kulli wajhin ahyanan. Nam, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Nah, ai ahyanan ala wajhin, kadang-kadang dengan cara ini, wa ahyanan ala wajhil akhar, kadang-kadang dengan cara yang lain. Barakallahu fikum. Nam, dan salah satu faedahnya, kalau kita mengerti hal demikian, sunnah datang dengan berbagai cara, itu akan terbentuk terpeliharanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sunnah tidak hilang dengan itu barakallahu fikum. Kemudian al hadis rabi, hadis yang keempat, an Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma anna Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junub qala na'am idza tawadda ahadukum falyarqud. Dari Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma bahwasanya Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Apakah salah seorang di antara kami tidur dalam keadaan dia junub? Nah, boleh atau tidak seorang junub nam tidur? Nah, ayarqudu ahaduna wa junub? Qala na'am. Iya, boleh seorang yang junub tidur. Idza tawadda'a nam ahadukum falyarqud. Apabila salah seorang berwudu, maka hendaklah tidur. Nam barakallahu fikum. Ini sunnah bagi seorang yang junub. Nam bahwasanya sebelum dia tidur, nam berwudu terlebih dahulu barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Nam. Apakah boleh menggabung doa setelah at-tahiyat al-akhir? Boleh, selama apa? Selama imamnya belum salam. Dan seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq setelah membaca doa berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian doa, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni ya arhamar rahimin rahim. Nah, boleh dengan doa yang lain. Naam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa ibadatika. Selama imamnya belum salam kalau bagi makmum. Nah, kalau imamnya sudah salam, maka al-imam innama jiral imam liutanna bil imam, dijadikan untuk diikuti imamnya salam, langsung salam. Jangan terus memilih doa barakallahu fikum. Lain dengan salat sendirian, barakallahu fikum, Rasulullah memilih dan memerintahkan untuk memilih doa dan sebelum salam apa yang dia inginkan barakallahu fikum. Nah, نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم